mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tendangan jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Bagai mentari pagi menyapa diri lewat hangat. Mencoba mengerti.